Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Fathur Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Yahya Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Kita langsung bacakan apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala. Wa qawluhu aidan wa huwa muttasifun li jami'i sifatil af'al. Dan dia Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbentuk perbuatan, sifat-sifat perbuatan. Artinya segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala, baik itu menciptakan, memberi rizki, dan perbuatan yang lainnya seluruhnya terpuji. Wa qawluhu wa nashhadu annahu rabbuna al-khaliq al-bari'u al-musawwir. Dan kami bersaksi bahwasanya Dia adalah Rabb kami, pencipta kami, dan yang menciptakan seluruh makhluk. Wa atqana sun'ahu, dan menciptakan atau memperbagus penciptaannya. Wa ahsana nizamaha, juga memperbagus nizamnya. Nizamnya ini adalah tata letak pengaturannya dan yang semisalnya. Aina syahadu bi annahu subhanah, kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala walladzi khalaqana, zat yang menciptakan kita, wa bara'ana wa sawwarana, sama artinya menciptakan kita, yang membentuk dan menciptakan kita. Wa khalaqa jami'al kainat, dan Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk. Wa atqana sun'ahu, sama yaitu memperbagus penciptaannya. Kama qala wa ahsana nizamahu, kama qala subhanah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladhi ahsana kulla syai'in khalaqa, yaitu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang memperbagus segala sesuatu dalam penciptaannya. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan manusia dari tanah. Wa kama qala subhanahu, dan juga seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang menipumu dari beribadah kepada Rabbmu yang maha mulia, apa yang membuatmu berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakanmu kemudian menyempurnakanmu, fa'adalak dan menyeimbangkanmu. Seimbang. Penciptaannya sempurna. Tidak ada cacat. Secara ghalib, ya, secara ghalib, secara kebanyakan. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakabak. Dalam berbagai bentuk Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu. Artinya dengan berbeda-beda. Hal ini juga disebutkan di dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Yaitu zat yang menciptakan langit atau tujuh langit dengan berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat atau tidak akan terlihat dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala tafawut yang tidak seimbang. Farji'il basar. Maka lihatlah sekali lagi. Diulang-ulang. Silakan diulang-ulang. Pelajari, dalami, tadabburi penciptaan-penciptaan yang Allah ciptakan. Hal tara min futur. Apakah engkau melihat padanya cacat? Tidak ada sedikit pun pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala cacat. Artinya secara umum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu rafa'a as-samawati. Maka Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit-langit. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dunia, langit yang berdekatan dengan dunia, bil masabih, dengan lampu-lampu, alladzi zayyanatha, yang lampu-lampu tersebut menghiasinya. Yang dimaksud di situ adalah bintang-bintang. Wa ajrasyamsa wal qamar wal kawakib fi aflakiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjalankan, menggerakkan matahari dan bulan dan bintang-bintang pada porosnya masing-masing. Wa khalaqal arda, dan menciptakan bumi. Wa mahadaha lil jinni wal insi, dan disediakan untuk jin dan manusia. Wa sairil makhluqat, dan seluruh makhluk-makhluknya. Allah ciptakan bumi ini disediakan untuk mereka, untuk jin dan manusia dan seluruh makhluknya. Wa kullu syai'in khalaqahu subhanahu wa ta'ala fa'atqanahu wa sawwahu. Dan segala sesuatu Allah ciptakan dengan bagus dan dengan sempurna. Kama dallat 'ala dzalikal ayat, sebagaimana telah ditunjukkan hal tersebut di dalam ayat-ayat. Alladzi dzakarat atau dzakartu ammaha wa khassaha, yang aku telah sebutkan baik secara umum ataupun secara khusus. Qala rahimallahu taala wa annahu mustahiq wa annahu Allah alladzi la ilaha illahu al-ilahul ma'bud alladzi la yastahiqul ibadah ahadun siwahu fala nakhda wa la nunib illa lillahil wahidul qahhar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Sesembahan yang berhak diibadahi, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Maka kita tidak tunduk, tidak bertaubat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muradu bidzalika, yang dimaksud dengan hal itu, khudu'ul ibadah, yaitu khudu' tunduk yang bersifat ibadah. Yang dimaksud khudu' di sini adalah khudu' ibadah, tunduk yang di situ ada makna ibadah. Ya, ada makna ibadah. Kemudian wala nunib al-inabah ya rujuk. Makna inabah itu adalah rujuk kembali. Aila narji'u wala natawajjahu illa ilaihi. Itu maksudnya tidak kembali dan tidak menghadap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa al-ilahul haqq. Maka dia Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak. Kemudian Al-Azizul Ghafar, fa iyyahu na'bud wa iyyahu nasta'in. Dia adalah zat yang maha perkasa dan maha pengampun. Hanya kepadanya kita beribadah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Walahu narju wa nakhsha, dan hanya kepadanya kita berharap. Wa nakhsha, dan takut. Narju rahmatah, kita mengharapkan rahmat Allah. Wa nakhsha adlahu wa adabah, dan kita takut adabnya. Ay annal muslim, yaitu bahwasanya seorang muslim, ya'ishu baina hadainal amrayn, dia hidup di antara dua perkara ini, yaitu al-khawfu min adlihi subhanah, yaitu takut dari adab Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika bi ayyakhsha ayyu aqibahu bi dzunubihi, yaitu hendaklah seorang mukmin itu takut Allah Subhanahu wa taala mengadab dia karena dosa-dosanya. Hal ini akan menjadikan seorang muslim tidak bermudah-mudah melakukan kemaksiatan, melakukan perkara-perkara yang diharamkan, atau meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ini adalah satu perkara yang harus ada pada seorang mukmin, yaitu takut kepada Allah dan takut kepada adabnya. Kama qala ta'ala, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka tidaklah kami menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah Maha Adil. Tentunya akan berbeda menyikapi antara orang yang taat kepadanya dan orang yang durhaka kepadanya. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah samakan dan tidak mengadab orang yang berdurhaka kepadanya, disamakan dengan orang-orang yang mukmin yang taat, maka ini merupakan kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, sehingga orang-orang mukmin yang taat Allah akan membalasnya dengan kebaikan, dan orang-orang mukmin yang durhaka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan adab. Wa qala subhanahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wajadu ma amilu hadira. Wajaduma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka mendapatkan seluruh apa yang mereka kerjakan di dunia hadira, ada di hadapan mereka. Hadir, ada segala perbuatan yang mereka lakukan. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menzalimi seorang pun. Wa qala ta'ala inna allaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi walaupun sebiji dzarrah, yaitu sebiji sawi. Ayat-ayat ini, dan masih ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak menzalimi seorang hamba pun. Itulah kondisi seorang mukmin. Yang pertama adalah takut dari adab Allah. Takut Allah subhanahu wa ta'ala mengadabnya karena dosa-dosa yang dia perbuat. Sehingga seorang mukmin merasa takut dan tidak meremehkan perbuatan-perbuatan dosa. Fahuwa subhanahu rahimun bi'ibadihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki atau rahimun, maha pengasih kepada hamba-hambanya. Halimun anhum, maha lembut terhadap mereka. Walakin ma'isyanihim yu'aqibuhum. Akan tetapi, karena kemaksiatan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum mereka. Biba'dil uqubat, dengan beberapa hukuman. Allati tajtahu aw takadu an tajtah khalqan kathira. Yang hal tersebut menjadikan peringatan kepada makhluk yang lainnya. Fahuwa in aqabahum fahuwa bidunubihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala apabila menghukum mereka, maka dikarenakan dosa-dosa mereka. Wa in afa anhum wa rahimahum fa bi fadlihi. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan mereka dan merahmati mereka, maka ini dikarenakan karunia-Nya. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'aluhu, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana, supaya Allah menjadikan kita mimman ya'rifuhu haqqa ma'rifatih, termasuk orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Wa ya'budu haqqa ibadatih, dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ibadah. Wa na'udhu bihi min amri makrihi subhanahu wa ta'ala, dan kita berlindung dari merasa aman dari balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang merasa aman ketika dia melakukan kedurhakaan, merasa aman dan tidak merasa takut akan azab Allah. Maka ini merupakan orang yang merugi. Karena satu waktu Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpahkan kepadanya hukuman. Baik itu di dunia, terlebih nanti di akhirat. Maka ini akan lebih memberatkan atau akan menjadikan azab ini semakin pedih. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan orang tersebut dan tidak menyadari kesalahannya. Walihada qala al-mu'allif la rabba lana ghairah. Sebelum kita melanjutkan apa yang dikatakan oleh mu'allif, itu tadi yang pertama, yaitu kondisi seorang mukmin adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut Allah subhanahu wa ta'ala mengadabnya karena dosa-dosanya, sehingga dia tidak bermudah-mudah melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua adalah dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika dia beribadah, ketika dia melakukan ketaatan, dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadahnya diterima. Ibadahnya ini menjadi satu sebab turunnya rahmat Allah. Kemudian satu sebab juga diampuni dosa-dosanya. Itulah seorang mukmin. Sehingga tidak boleh seorang mukmin ketika dia beribadah kepada Allah, kemudian di dalam hatinya terbetik prasangka, yaitu keraguan, apakah ibadah saya ini diterima? Apakah? Sehingga menjadikan dia ini lemah dalam beribadah. sehingga mengantar dia meninggalkan ibadah tersebut, mendorong dia meninggalkan ibadah tersebut, sehingga dia berpikiran untuk apa beribadah kalau ibadah saya ini tidak diterima oleh Allah. Ini merupakan sikap yang salah, bahkan sikap yang mengakibatkan seorang ini terjerumus kepada dosa besar. Seorang mukmin hendaklah memiliki rasa optimis ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimis, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doanya atau menerima ibadah-ibadahnya, yang tentunya setelah dia melakukan dengan sebaik-baiknya, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia selalu bersemangat dalam beribadah. Nah, ketika hatinya ada kecenderungan kepada kemaksiatan, hendaklah muncul padanya rasa takut. Bukan muncul padanya rasa harapan, tapi muncullah dalam hatinya rasa takut. Takut dari azab Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kondisi seorang mukmin berada di antara dua perkara, yaitu antara rasa takut dan rasa harap. Qala al-mu'allifu la rabba lana ghairahu wa nas'aluhu wa nad'uhu. Tidak ada Rabb, tidak ada pencipta bagi kami kecuali Dia, dan kami meminta kepadanya dan berdoa kepadanya. Wala ilaha lana siwahu, dan tidak ada sesembahan bagi kami kecuali Dia. Nu'ammiluhu wa narjuh. Kami berharap ya. Wa narjuh, dan mengharapkan kepadanya. Nu'ammiluhu sama maknanya. Huwa maulana, Dia adalah Zat yang melindungi kami. Fi islahi dinina wa dunyana, dalam memperbaiki agama-agama kami dan dunia kami. Wa huwa ni'mal nasir, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Ad-dafi 'anna jami'as su' wal makarih, Zat yang menolak dari kami, maksudnya melindungi kami dari segala keburukan dan segala perkara yang dibenci. Wabillahi taufiq, dan hanya kepada Allah kita meminta hidayah taufiq. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang disampaikan oleh muallif rahimallahu taala dalam bab ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang atau pembicaraan tentang sifat beriman kepada para nabi secara rinci. Insyaallah hal ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.